dari terik matahari. Usai kau keringat dengan bumbung tangan, mari kita bayangan gedung sembunyikan duka lapar dahaga. Gandeng tanganmu hayati kemiskinan merangkak ke depan, anakku tercinta dengan dahlah ke langit. Bagi nikmat menerima.